أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Ya, baik kita baca terjemahnya, setelah itu kita baca penjelasan tafsirnya dari Al-Musannif dan juga para mufassirun yang lainnya. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka ahlul kitab, atuhajjunana fillah, apakah kalian mendebat kami tentang Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabb kami dan juga rabb kalian. Walana a'maluna wa lakum a'malukum, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlishun, dan kami kaum muslimin ya mengikhlaskan agama amalan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam tafsirnya yang ringkas, قل يا محمد لأهل الكتاب أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو رب العالمين جميعا لا يختص بقوم دون قوم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لله مخلص العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا ولا نعبد أحدا غيره. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada ahlul kitab, yaitu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Apakah kalian ya mendebat kami tentang tauhidullah, mengesakan Allah, wal ikhlasilah, dan memurnikan amalan agama hanya bagi Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul alamina jami'an, Rabb semesta alam, pencipta kita semua. Dan tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, maka berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengatur para hambanya sekehendaknya. Iya, sekehendaknya, dan tidak sepantasnya bagi kita para makhluk, para marbub, untuk apa? Protes, mengusulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah penciptaan dan juga pengaturan segala urusan, sehingga jangan kita banyak apa memprotes kepada aturan Allah, kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhtassu biqaumin duna qaumin. Rububiyyah Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan atas satu kaum tanpa kaum yang lain. Ya karenanya, karena seluruhnya ya umat dari awal hingga akhirnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Walana a'maluna wa lakum a'malukum, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Wa nahnu lillahi mukhlishul ibadah, dan kami kaum muslimin kaum mukminin mukhlishul ibadati wattaati, mengikhlaskan memurnikan ibadah dan ketaatan hanya bagi Allah, dan tidak kami persekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wala na'budu ahadan ghairah, dan kami tidak akan menyembah seorang pun sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya ya, bahwasanya pada ayat ini yang mulia ada taubikhun lil yahud, cercaan yang keras atas mereka orang-orang Yahudi yang mereka mendebat Allah, mendebat agama Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas kebenarannya, ya agama tauhid, padahal mereka tahu itu hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka apa, mendebatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala cerca, Allah ingkari mereka atas perbuatan mereka. Dan juga di dalamnya kata beliau rahimahullah ada ihtijajun li ahli iman, pembelaan kepada ahlul iman. Allah bela mereka, nabi dan kaum mukminin, para sahabatnya di kala itu, dari mereka ya beragam syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kitab. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Qulu ayyuhal mu'minun," katakanlah wahai kaum mukminin, "lil yahudi wan nasara," kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, "atuhajuna fillah?" Apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah? Yani biqauli, yang dimaksud dengan fillah, kata beliau rahimahullah, adalah fi dinillah, tentang agama Allah yang sudah jelas kebenarannya. Ya taz'umuna annakum aula billahi minna, kalian mengklaim bahwasanya kalian lebih utama dengan Allah daripada kami. Kami lebih pantas dengan Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kata mereka. Kami ini anak-anak Allah, kami ini kekasih-kekasih Allah. Buktinya apa? Buktinya para nabi dipilih dari apa? Nenek moyang kami, kata mereka. Iya. Liqidami dinikum wa kitabikum. Kalian mengklaim bahwasanya kalian lebih utama dengan Allah daripada kami, dengan sebab ya agama kalian, kitab kalian, nabi kalian lebih dahulu. Padahal ya nahnu mukhlisuna lahu al-ibadah, prakteknya tidak demikian. Kami kaum muslimin mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, sedangkan kalian yang mengklaim lebih baik, ya lebih dekat, ya lebih utama dengan Allah. Qad asyraktum fi ibadatikum iyyahu, telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Fa'abada ba'dukumul ijla, sebagian kalian siapa, orang-orang Yahudi, menyembah patung anak sapi. Wa ba'dukumul masih, dan sebagian kalian yang lain siapa, orang-orang Nasrani, menyembah siapa, al-Masih Isa ibnu Maryam. Fa anna takunu khairan minna aw aula billahi minna, maka bagaimana mungkin kalian bisa lebih baik dan lebih utama ya daripada kami ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, beliau juga menjelaskan dengan penjelasan yang bagus ya. Kata beliau rahimahullah, diambil faedah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum, al-inkaru 'ala al-yahudi wa nasara alladhina yuhajjuna al-muslimina fillahi ma'a iqrarihim bi annahu rabbuhum. Ya, pengingkaran keras atas mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka mendebat kaum muslimin tentang Allah, padahal mereka sendiri mengakui, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rob mereka. Allah apa, ingkari ya mereka dengan ucapannya, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum, katakanlah apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah rob kami dan rob kalian. Dan juga kata beliau rahimahullah, di dalamnya ada at-tashni', cercaan, ala man yuhaju fi amrin ya'tarifu bih, secara umum kepada siapa saja yang mendebat sesuatu perkara yang telah dia ketahui, yang telah dia yakini kebenarannya, kemudian dia ingkari. Iya, salafnya adalah mereka orang-orang Yahudi, sudah tahu kebenaran al-haq, kemudian mereka mengingkarinya, mendebatnya. Fa innahum yuhajuna fillahi wa hum ya'tarifuna bi annahu rabbuhum fa huwa rabbuna wa rabbukum. Sesungguhnya mereka ahlul kitab al-yahud wa nasara berdebat tentang Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka telah mengetahui dan mengenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb mereka dan juga Rabb kami. Juga faedah yang lain yang bisa dipetik dari ayat yang mulia ini, kata beliau rahimahullah, wujubul bara'ati min a'malil kuffar. Wajib kita semua kaum muslimin untuk berlepas diri dari amalannya orang-orang kafir, khususnya amalan-amalan yang merupakan bentuk peribadatan mereka, khususnya perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri khas mereka ahlul kitab. Harus kita apa? Berlepas diri. Jangan apa? Ikut-ikutan. Ini diambil dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amalan-amalan kami, dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Kata beliau yang dimaksud dengan ucapan ini, walana a'maluna walakum a'malukum, adalah fa innal murada bidzalik al-bara'atu mimma hum alaih. Maksudnya adalah kita berlepas diri dari apa-apa yang mereka ada padanya, dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari kesyirikan, dari beragam kebid'ahan, dosa dan maksiat. Dan yang sangat disayangkan bahwasanya sebagian ya kaum muslimin ya dalam kondisi mereka jahil, ya mereka mengucapkan lakum dinukum waliyadin, tapi mereka masih saja ya mengikuti amalan-amalannya orang-orang kafir, masih saja yang mereka berwala kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa minha annahu yanbaghi lil mar'i an yaftakhira bima huwa 'alayhi min al-haq. Faedah berikutnya adalah semestinya bagi seorang muslim untuk dia berbangga, bersenang hati dengan al-haq yang dia ada padanya. Ya, ini diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, walana a'maluna, dan bagi kami kaum muslimin amalan kami yang dibangun di atas al-ikhlas, di atas al-mutabah, di atas akidah yang sahihah. Harus kita berbangga dengannya, melebihi apa? Berbangganya seseorang dengan apa? Harta bendanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, sebagaimana menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Ya. Dan keimanan, fabidzalika falyafrahu, maka hanya dengan itu hendaknya kalian bersenang hati, bergembira. Karena huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik, jauh lebih baik dari semua yang kalian kumpulkan dari harta benda dunia. Harus kita berbangga ya dengan apa? Amalan kita, dengan apa? Agama kita, tuntunan syariat agama kita. Iya. Fa nahnu muftakhiruna biha bari'una min a'malikum, maka kami ya berbangga dengan amalan-amalan kami, amalan-amalan Islam, dan kami berlepas diri dari amalan-amalan kalian yang terkotori dengan beragam kesyirikan. Juga kata beliau rahimahullah, di antara faedah berikutnya dari ayat yang mulia ini adalah, la yajuzu tashabbuh bi'a'da'illah. Enggak boleh seorang muslim dia bertashabbuh ya dengan siapa? Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan al-yahud wa nasara wal musyrikun. Kenapa? Li'anna al-musyabahata muwafaqatun bil'amal. Karena yang namanya al-musyabah, penyerupaan dengan satu kaum, adalah bentuk muwafaqah bil'amal, kecocokan dalam satu amalan. Sedangkan kita sudah mengikrarkan ya, dengan ikrar tadi yaitu apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau ada seseorang yang dia mengaku muslim ya, kemudian dia masih saja bertasyabbuh, dengan mereka, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, baik dalam hal tata cara beribadahnya atau mengadakan perayaan-perayaan, ya, mengikuti jejak-jejak umat terdahulu al-Yahud wa Nasara, memperingati ini dan itu, maka dia belum bisa apa mewujudkan ikrarnya, ucapannya lana a'maluna walakum a'malukum. Harus nantiasa ini ya kita patrikan dalam hati-hati kita ucapan ini, al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan, dari ahlu syirik dan juga perbuatan mereka, dan itu adalah sunnahnya mereka para nabi yang Allah puji di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh bagi kalian kaum muslimin ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Siapa yang bersama beliau? Para nabi. Apa itu suri tauladan yang baik? Idh qalu liqaumihim inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Itu akidah al-wala wal bara. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang membikinnya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkannya. Tidak perlu kita khawatir dan cemas dengan kita dituduh sebagai seorang yang radikal ataupun keras, karena itu adalah al-Islam. Ya, itu ajaran para nabi. Ya, al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ya. Dan Nabi juga alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, siapa yang dia menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kata Allah juga subhanahu wa ta'ala, ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya u ba'd wa ma yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan mereka al-yahud wa nasara sebagai teman-teman dekat. Ba'dhum awliya u ba'd, sebagiannya menjadi pembela atau sebagian yang lain. Wah, lihat, diancam. Siapa saja dari kaum muslimin yang menjadikan mereka ahlul kitab, baik itu dari kalangan al-yahud ataupun an-nasara, sebagai teman dekat dengan ancaman yang keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang berloyalitas kepada ahlul kitab maka dia termasuk dari mereka. Na'udzubillah. Apakah kita akan meninggalkan nikmat yang besar berupa al-iman ya dengan sedikit bahagian dari dunia sehingga kita menjilat kepada mereka? Na'udzubillah. Kemudian dikatakan di sini wa nahnu lahu mukhlishun. Ya, wa nahnu lahu mukhlishun. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah ataupun rahimallahu taala tentang makna al-ikhlas, kata Sa'id bin Jubair, al-ikhlasu an la tusyrika fi dinihi wa la turai ahadan fi amalihi. Yang namanya keikhlasan adalah engkau tidak mempersekutukan ya sesuatu pun di dalam agama Allah, tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga engkau tidak berbuat riya kepada seorang pun pada amalanmu. Ini yang namanya apa? Keikhlasan. Tidak berbuat syirik dan juga apa? Tidak riya di dalam beramal. Dan disebutkan oleh Sulaiman Ad-Darani rahimahullah tentang ciri-ciri seorang yang berbuat ikhlas, seorang yang mukhlis. Kata beliau rahimahullah, ya, keikhlasan memiliki tiga ciri. Kalau ada itu pada diri kita, maka absyir, bergembiralah, semoga kita termasuk orang-orang yang mukhlis. Kalau masih ada salah satu dari tiga hal ini, maka perbaiki, ya, kikis, habis, tinggalkan sifat-sifat ini yang membahayakan ya masing-masing dari kita. Yang pertama kata beliau, al-kasalu indal ibadati fil wahdah. Ciri apa? Ketidakikhlasan dalam ibadah. Al-kasalu indal ibadati fil wahdah, bermalas-malas untuk beribadah ketika dia dalam keadaan sendiri, di rumahnya, di kamarnya, tidak ada orang yang melihatnya, mendengarnya, malas dia, loyo, gak semangat. Wan-nasyatu fil kathrah, dan semangat giat ketika banyak orang. Iya. Dan yang ketiga, wa hubbus sana'i 'alal 'amal, senang dengan apa? Pujian atas satu amalan yang dia kerjakan. Itu tanda apa? Dari ketidakikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari hati-hati kita dari apa? Ketidakikhlasan, riya, sum'ah, ujub dan semisalnya yang itu adalah penyakit-penyakit yang bisa apa? Menghancurkan ya pahala dari amalan seseorang. Kemudian ayat yang berikutnya, am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu am illah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian mengatakan, siapa di sini yang diajak bicara? Ya ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Ya, apakah kalian mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, kemudian al-Asbat, anak keturunannya Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, kanu hudan aw nasara, bahwasanya mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani? Orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya para nabi tadi adalah beragama apa? Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya mereka para nabi adalah beragama Nasrani. Ya. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Masing-masing mengklaim punya hubungan dengan Laila, seorang wanita yang dikenal kecantikannya, tapi Laila sendiri enggak ngaku gitu. Banyak enggak seperti ini kejadiannya? Banyak. Ya, dalam masalah agama pun ada. Ya, al-Yahud wan Nasara. Ya, mengklaim bahwasanya ya Nabiullah Ibrahim dan setelahnya Ismail, Ishaq, Yaqub berada di atas agama mereka, padahal jauh sekali bertolak belakang. Para nabi mengajarkan tauhid, sedangkan mereka al-Yahud wan Nasara membawa apa? Kesyirikan, mengajarkan kesyirikan, melakukan kesyirikan. Qul antum a'lamu amillah, maka Allah bantah. Antum a'lamu amillah, katakanlah kepada mereka, jawablah mereka, apakah kalian lebih tahu atau Allah? Jelas jawabannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang kondisi para nabi tadi. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Maka siapakah yang lebih zalim? Berarti tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksiannya yang ada padanya dari Allah. Lihat, persaksiannya dari Allah disembunyikan pada dirinya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Qala al-musannif rahimallahu fi tafsirih, disebutkan dalam tafsirnya, bal ataquluna mujadilina fillahi inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa humul anbiya'u alladhina kanu fi qaba'ili bani israila al-ithnatay ashra min walad Ya'qub kanu ala dinil Yahudi awin Nasara. Bahkan apakah kalian mengatakan seraya mendebat tentang Allah bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan juga Al-Asbat, yaitu para nabi, yang mereka adalah qabilah-qabilah Bani Israel, anak turunannya Nabi Ya'qub yang berjumlah 12, bahwasanya mereka adalah di atas agama Yahudi ataupun Nasrani. Wa hadza kadzibun, maka ini kedustaan. Faqad bu'itsu, lihat, sungguh mereka para nabi tersebut telah diutus, wa matu, kemudian meninggal, qabla nuzuli Taurati wal Injil, sebelum diturunkannya Taurat dan Injil. Bagaimana mereka tahu? Ya. Qul lahum ya Muhammadu, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, a'antum alaihi salatu wassalam, a'antum a'lamu bidinihim amillahu ta'ala, apakah kalian yang lebih tahu tentang agama Allah atau Allah? Jelas Allah. Waqad akhbara fil Qur'an, dan Allah sungguh telah memberitakan di dalam Al-Qur'an, bi annahum kanu hunafa'a muslimin, bahasanya mereka adalah orang-orang yang hunafa'. Sudah kita sebutkan dua makna hunafa', yang pertama meninggalkan kesyirikan dan yang kedua mustaqim, lurus, muslimin dan juga muslimin. Wala ahada adzlamu minkum hina tukhfuna syahadatan thabitatan 'indakum min Allah ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada kalian ketika kalian menyembunyikan persaksian yang telah tetap di sisi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tad'una khilafaha iftira'an 'ala Allah, kemudian kalian mengklaim sebaliknya, persaksian sebenarnya adalah agama mereka para nabi adalah di atas tauhid, di atas Islam, kemudian diubah dan diganti dengan menyatakan bahwasanya mereka berada di atas agama Yahudi dan agama Nasrani, yang tidak lain dua agama tersebut ya isinya adalah kesyirikan. Wa ma Allahu bighafilin an syai'in min a'malikum, Allah sekali-kali tidak lalai dari sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Bal huwa muhsin laha wa mujazikum 'alaiha, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya dan akan membalasi kalian atas apa yang telah kalian perbuat. Disebutkan faedah yang lain oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul a antum a'lamu amillah?" Katakanlah, apakah kalian wahai ahlul kitab yang lebih tahu atau Allah? Kata beliau, "Ankara ta'ala 'alaihim fi da'wahum anna Ibrahim wa man dhukira ba'dahu min al-anbiya wal asbab kanu 'ala millatihim imma al-yahudiyyah wa imma an-nasraniyyah." فقال قل أأنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka ahlul kitab pada dakwahan mereka, pada pengakuan mereka itu bahwasanya Ibrahim dan para nabi yang disebutkan setelahnya berada di atas agama mereka. Allah ingkari dengan pengingkaran yang keras. Iya. Qul antum a'lamu am illah? Katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Jawabannya apa? Balillah. Jelas Allah yang lebih tahu. Dan Allah yang Maha Tahu telah memberitakan kepada mereka bahwasanya para nabi tersebut lam yakunu hudan wala nasara, bukan orang-orang Yahudi, bukan pula orang-orang Nasrani sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat yang lain, Ali Imran ayat 20. 7-28, kata Allah, ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Sekali-kali Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Terbantahkan ya klaim dakwahan pengakuan dua agama tadi. Walakin kana hanifa muslima, bahkan dahulu beliau adalah seorang yang lurus, jauh dari kesyirikan, muslima, berserah diri kepada Allah. Pemakana minal musyrikin, dan sekali-kali tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan kesyirikan sekecil apapun, tidak. Adapun kalian al-Yahud wa Nasara, beragam kesyirikan kalian lakukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, faedah yang lain ya. Ya. Pada ayat ini antum a'lamu amillah, ada pula bantahan atas mereka-mereka yang berani lancang untuk mentahrif, menyelewengkan makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas apa? Arasy-nya, diselewengkan kepada mana apa? Istaula. Menguasai arasy. Kita jawab, "A antum a'lamu amillah?" Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Allah tentunya yang lebih tahu tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, sehingga jangan lancang. Oh, kalau kita katakan peristiwa nanti seperti makhluk, itu tashbih dari kalian. Ya, tashbih, penyerupaan dari kalian. Istiwanya Allah diserupakan dengan istiwanya makhluk. Tentunya istiwanya Allah sesuai dengan apa? Yang layak bagi zatnya, ketinggiannya, kemuliaannya. Juga atas mereka-mereka yang menyatakan wajib bagi Allah punya sifat ini, boleh bagi Allah punya sifat ini, enggak boleh bagi Allah punya sifat ini tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita katakan a antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih berilmu atau Allah? Kalau Allah, ya sudah, tinggalkan. Ikuti apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya, imani sebagaimana mestinya. Fa in amanu wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu. Berimanlah seperti imannya para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebenaran iman mereka. Seandainya kalian ya mereka beriman seperti imannya sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah terbimbing. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq, kalau berpaling enggak mau beriman seperti imannya para sahabat, hanyalah mereka berada pada perselisihan, maka terjadilah perselisihan yang terus-menerus antara ahlul haqq dengan ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul syubhat, ahlul syahwat, karena mereka meninggalkan al-haq. Iya. Kemudian pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah?" Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah? Lihat, persaksian dari Allah, pencipta, ia sembunyikan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Kanu yaqra'una fi kitabillahi alladhi atahum. Dahulu mereka orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani membaca di dalam kitab mereka satu ayat yang bunyinya, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-islam. Itu agama tauhid, ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu bura'a min al-yahudiyah wan nasraniyah, dan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan juga anak keturunannya mereka berlepas diri dari agama Yahudi dan dari agama Nasrani. Mereka membaca di dalam kitab mereka, tertulis, tertuang, tertera di dalamnya. Fasyahidallahu bidzalik, dan Allah mempersaksikan kebenaran itu. Wa aqarru bihi ala anfusihim, kemudian mereka pun mengakui untuk diri-diri mereka. Kemudian fakatamu syahadatullah indahum min dzalik, mereka apa? Sembunyikan persaksian Allah Subhanahu wa taala akan hal itu pada diri-diri mereka. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ucapan Allah syahadatan, ya, wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah, disifati syahadahnya, persaksiannya dari Allah, ini yaqtadhi al-ihtimam biqamatiha, mengharuskan untuk seseorang itu perhatian untuk bisa menegakkan persaksian tadi. Tapi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menyembunyikannya, bahkan tidak cukup menyembunyikan, sebaliknya mereka adharu diddah, menampakkan persaksian sebaliknya, bersaksi dusta. Jama'u baina katmil haq, mereka mengumpulkan dua dosa besar. Yang pertama menyembunyikan al-haq, dan yang kedua adami nutqi bihi, kemudian tidak mau mengucapkan al-haq, dan idharu al-batil, menampakkan kebatilan. Wa da'wah ilaih, dan apa? Mengajak manusia kepada kebatilan. Ya. Apa yang pertama? Menyembunyikan al-haq, tidak mau mengucapkan al-haq. Apa yang kedua? Menampakkan kebatilan dan mengajak manusia kepada kebatilan. Alaysa hadza a'zama dzulm, bukankah ini adalah kedzaliman yang paling besar? Tentu wallahi, kata beliau rahimahullah. Ya. Faedah yang lain yang bisa dipetik yang lebih umum sifatnya dari ayat yang mulia ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, idhamu katmil ilm, besarnya dosa menyembunyikan ilmu. Kalau kita tahu ilmu, maka sampaikan. Ada orang bertanya, butuh dia bimbingan, arahan, kita tahu, sampaikan. Katakan al-haq sebagai al-haq, katakan al-batil sebagai al-batil. Jangan sampai kita masuk pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Siapakah yang lebih zalim? Yani apa? Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan persaksian yang ada pada dirinya dari Allah. Kata beliau, fa innal alim bi syari'atillah syahidun 'ala Allah bi hadhihi syari'ah. Setiap orang yang punya ilmu tentang syariat Allah, maka dia sebagai saksi atas Allah untuk syariatnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Juga para malaikat bersaksi, juga orang-orang yang berilmu bersaksi. Maka kata beliau, fa kullu insanin yaktumu ilman faqad katama syahadatan indahu min Allah. Setiap orang yang dia menyembunyikan satu ilmu yang dia ketahui, ya, faqad katama syahadatan indahu min Allah, maka sungguh berarti dia telah menyembunyikan persaksian dari Allah pada dirinya, dan itu adalah apa? Sebesar-besar kezaliman. Terakhir, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Faedah yang bagus dari beliau Ar-Razi rahimahullah, kata beliau, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah sekali-kali tidak lalai dari segala yang kalian perbuat. Kata beliau, hadza huwal kalamul jami' likulli wa'idin, inilah ucapan yang mengumpulkan segala macam bentuk ancaman. Jadi ucapan Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, mengumpulkan beragam ancaman yang keras atas siapa? Mereka-mereka yang menyembunyikan apa? Persaksiannya. Wa man tasawwara annahu ta'ala 'alimun bi sirrihi wa 'ilanihi wa la yakhfa 'alayhi khafiyatun wa annahu min wara'i mujazatihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun la yamdhi 'alayhi tarfata 'ainin illa wa huwa hadirun khaif. ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول. Kata beliau, masih ada waktu kan? Tanggung ya. Apa sudah habis? Ya sudahlah. Sudah habis ya. Kelihatan itu sudah. Enggak sabar ini. Ya sudah enggak apa-apa kalau memang sebentar lagi habis atau sudah habis. Iya. Baik, kita akan baca insyaallah ya terjemahnya pada kesempatan berikutnya bismillah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.